Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakunallahu wa barakallahu fikunna. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam membaca kitab Majmu' Fatawa al-Mar'ati al-Muslimah. Dan kita sudah sampai dalam bab al-ghusl. Nah, dan kita sudah membaca fatwa yang pertama dalam kitab tersebut. Su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih an sifatil ghusl. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah dari tata cara mandi. Fajab rahmatullah alaih sifatul ghusl ala al-wajhain. Tata cara mandi itu ada dua sisi. Al-wajhul awal sifatun wajibatun. Tata cara yang pertama adalah tata cara yang bersifat wajib. Wahia ayya umma badanahu kullahu bilma'i. ومن ذلك المضمضة والاستنشاق فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. Yang pertama adalah sifat yang wajib dari tata cara mandi. Sifat tersebut adalah dengan dia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Dengan dia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Dan termasuk di dalamnya matmadah dan istinsyak. Matmadah dan istinsyak. Nah, matmadah dan istinsyak. Apabila dia telah menyiram air ke seluruh tubuhnya dari sisi manapun, yaitu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, maka pada hal itu dia sudah terangkat hadasnya yang besar dan telah sempurna taharanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian junub, maka bersucilah. Al-wajhu ats-tsani sifatun kamilatun wa hiya yaghtasila kama ghtasala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idza arada an yaghtasila min al-janabati fa innahu yaghsilu kaffayhi. ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجناب ثم يتوضأ وضوءا كاملا على صفة ما ذكرنا في الوضوء ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثا ترويه ثم يغسل بقية بدنه هذه صفة الغسل الكامل. Cara yang kedua adalah sifat tata cara mandi yang sempurna. Hal itu dengan dia mandi sebagaimana mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu apabila beliau ingin mandi junub, maka beliau mencuci kedua tangannya. Yang pertama kali beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Kemudian setelah itu beliau mencuci kemaluannya dan apa-apa yang terkena karena junub. Terkena karena junub. Ya. Apa-apa yang terkena dari sekitar itu dicuci juga. Kemudian setelah itu dia berwudu dengan wudu yang sempurna, seperti ketika hendak sholat. Kemudian setelah itu, kemudian dia mencuci kepalanya 3 kali. Setelah itu dia menyiram seluruh badannya. Inilah tata cara mandi yang sempurna. Tata cara mandi yang sempurna. Jadi cara mandi junub ada 2. Yang pertama yang wajib, dengan dia menyiram seluruh tubuhnya seperti kita mandi bersih. Sementara sifat yang kedua adalah sifat yang sempurna, yang afdal, sebagaimana mandinya Rasulullah SAW. Yang pertama mencuci kedua tangan, setelah itu mencuci kemaluan dan apa-apa yang terkena dari junub, kemudian berwudu seperti wudu yang sempurna ketika hendak sholat. Kemudian dia menyiram kepalanya 3 kali sampai dia dengan menyela-nyela rambutnya sampai ke akar atau tempat tumbuh rambutnya. Kemudian setelah itu dia menyiram seluruh tubuhnya. Ini mandi yang sempurna. Baik. Wasuila Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin anil mar'ati idza kanat alaiha janabatun wa ihtasalat hal taghsilu sha'raha hatta yadkhul al-ma'u ila al-bashara. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah tentang seorang wanita yang dia sedang junub kemudian mandi, apakah wanita tersebut mencuci rambutnya sampai air terkena kulit kepalanya atau tidak? Fajar berahimahullah, al-ghuslu minal janabati aw ghairiha min mujibatil ghusli fihi yusalul ma'a ila manbati sya' wa sawa'un kana dhalika min ar-rijal aw min an-nisa'. لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط بل لابد أن يصل الماء إلى وصول الشعر إلى مجدل الرأس ولكن إذا كان مجدلا فإنه لا يجب عليها نقضه بل يجب عليها أن يصل الماء ila kulli sya'rat bi an tad'al jadilah tahta musibbal ma' thumma ta'shiruhu hatta yadkhul al ma' ila jami' sya'r. Nah, kata Syekh rahimahullah, mandi junub, mandi karena junub atau selainnya dari perkara-perkara yang wajib untuk mandi adalah dengan menyampaikan air sampai ke tempat tumbuhnya air, sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Ini yang wajib. Yang wajib adalah hal tersebut. Sampai tempat tumbuhnya rambut. Sama saja itu lelaki ataupun perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian junub maka bersucilah. Dan tidak boleh bagi wanita untuk mencuci permukaan rambutnya saja. Tidak boleh. permukaan rambut, misalnya anti yang keumuman wanita itu rambutnya panjang-panjang lebat, maka tidak boleh, hanya bagian permukaan atas saja. Bahkan harus dia menyampaikan air sampai ke pangkal rambut, sampai ke kulit kepala. Nah, akan tetapi apabila sampai ke kulit kepala, tidak wajib untuk dia mencabutnya. Bahkan wajib baginya untuk menyampaikan air sampai ke rambut. Nah, setiap rambut, helai rambut. Nah, dengan dia meletakkan kepalanya tersebut di bawah tempat penyiraman air. Kemudian setelah itu dia meratakan sampai air mengenai seluruh rambut. Nah, jadi kesimpulannya adalah wajib bagi wanita tersebut untuk menyampaikan air ke tempat tumbuhnya rambut. Itu inti dari jawaban Syekh rahimahullah. Wasuila Syekh rahimahullah taala an mujibatil ghusli minha. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah dari perkara-perkara yang wanita diwajibkan untuk mandi. Fajab rahimahullah mujibatul ghusl minha. Berkata rahimahullah, perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi diantaranya al-awwalu inzalul mani bi syahwatin yaqadatan aw manaman. Lakinnahu fil manami yajib alaihi al-ghusl wa in lam yahussa bi syahwa. Lianna an-na'ima qad yahtalim wa la yahussa bi nafsihi. فإذا خرج منه المني بشهوة عليه الغسل بكل حال. Sebab yang pertama adalah keluarnya mani dengan syahwat. Keluarnya mani dengan syahwat. Entah itu keluarnya ketika sadar ataukah tidur, mimpi. Akan tetapi ketika tidur, keluar mani tersebut wajib mandi walaupun dia tidak merasakan nikmat. Ya. Walaupun tidak merasakan nikmat, tapi kalau keluar mani tetap wajib mandi. Nah. Walaupun dia tidak merasakan suatu hal yang berbeda. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang tidur terkadang dia mimpi basah namun dia tidak menyadarinya. Dia tidak menyadarinya bahwa keluar darinya. Maka apabila keluar mani darinya disebabkan karena syahwat, maka wajib mani, wajib mandi bikulli hal, dari segala sisi wajib mandi, harus mandi bagaimanapun, harus mandi kalau keluar mani karena syahwat. Nah, ya, dari sisi manapun, maksud sisi manapun ini entah dengan apa namanya berhubungan atau tidak. Asani aljima fa idza jama'a ar-rajulu zawjatahu wajaba 'alaihi al-ghuslu bi an yurija al-hashafata fi fardiha. Fa idza ulaja fi fardiha al-hashafa aw ma zada fa 'alaihi al-ghuslu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-awwal al-ma'u min al-ma', yani anna al-ghusl yajibu min al-insan. وقول الثاني إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. Kata Syekh rahimahullah, yang kedua adalah jima, yaitu apabila seorang suami menjimai istrinya maka wajib untuk mandi. Biayulija, dengan kata Syekh rahimahullah, dengan dia memasukkan, maaf ini perkataan Syekh, dengan dia memasukkan kepala kemaluannya ke kemaluan istrinya. Sekali lagi maaf, ini kita menerjemahkan perkataan Syekh. Maka apabila kepala, ujung kepala tersebut kepala kemaluan masuk ke dalam kemaluan istrinya atau lebih, maka wajib baginya mandi. Nah, ini yang nama yang ingin Syekh menyampaikan. Sekedar masuk itu ujung kepalanya atau lebih, maka wajib mandi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari yang pertama, yaitu sekedar memasukkan kepala, Rasul mengatakan al-ma'u minal ma', air dari air. Yaitu maksudnya bahwasanya mandi mewajibkan, wajib mandi karena inzal, yaitu karena masuknya hal tersebut, karena masuknya hal tersebut. Nah, baik. Wahyu wanita ini, dan berkata Rasulullah SAW yang kedua, yaitu maksudnya yang kedua adalah sekedar masuknya itu kepala. Maaf ini, sekali lagi maaf karena ini kita menerjemahkan perkataan Syekh. Yaitu hadis Rasulullah SAW, apabila seorang lelaki duduk di empat anggota istrinya, maksudnya empat anggota istrinya ini nanti disebutkan oleh Syekh, yaitu kata Syekh, di empat anggota itu tangannya, di antara kedua tangannya dan di antara kedua kakinya, ini yang dimaksudkan, kedua tangannya dan kedua kakinya, di antara kedua tangannya dan di antara kedua kakinya. Apabila seorang laki duduk di antara empat anggota istrinya, summa jahadaha, dan dia bersemangat di dalam duduknya tersebut, maka wajib untuk mandi. Wa in lam yanzil, walaupun dia tidak mengalami orgasme. Wa hadhihi almas'alatu ani aljima' bidun inzal yaqwa hukmuha ala katsirin minan nas hatta inna ba'd an-nas tumdi alayhi al-asabi' wash-shuhur wa huwa yujami'u zawjatahu bidun inzal wa la yaghtasilu jahlan minhu wa hadha amrun lahu khuturatuhu فالواجب أن يعلم الإنسان حدود ما أنزل الله على رسوله فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل وجب عليه الغسل وعليها للحديث الذي ذكرناه آنفا. Dan permasalahan ini maksudnya jima tanpa orgasme, kebanyakan manusia tersamarkan hukumnya. Sampai-sampai sebagian mereka telah berjalan padanya pekanan, sudah berjalan pekan, berhari-hari, sampai pekan, bahkan bulan, dia tetap menjimai istrinya tanpa orgasme, namun dia tidak mandi, karena bodoh tadi, karena dia bodoh dari hukumnya. Maka perkara dia ini sangat berbahaya, kata Syekh. Maka wajib bagi seseorang untuk mengetahui batas hukum, apa namanya, yaitu hukum-hukum yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya. Maka sesungguhnya apabila seseorang menjimai istrinya walaupun dia tidak mengalami orgasme, wajib baginya mandi dan pula istrinya, sesuai hadis yang telah kita sebutkan barusan. Ini poin yang kedua yang mewajibkan untuk mandi, yaitu al-jima walaupun tidak mengalami orgasme. Yaitu jima di sini walaupun sekedar ujungnya, yang penting sudah masuk walaupun ujungnya. Nah, baik. Asal itu. Poin yang ketiga, min mujibati al-ghusl khuruju damil hayd wan nifas fa innal mar'ata idha hadat thumma tawrat wajib alaiha al-ghusl liqoulihi ta'ala faghtasilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhun fa idza taharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Poin yang ketiga yang wajibkan untuk mandi adalah keluarnya darah haid dan nifas. Maka apabila, karena sesungguhnya wanita apabila dia haid, kemudian dia bersih dari haidnya, wajib baginya mandi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, maka kalian jangan mendekati wanita yang sedang haid, dan jangan kalian menjimainya sampai mereka bersih. Maka apabila wanita itu telah bersih, maka kalian datangi wanita kalian dari arah yang Allah perintahkan pada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Wala amara an-nabiy wa li amri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mustahadha idza jalasat qadra haydiha an taghtasila wan nifasa mithluha fa yajib alaiha an taghtasila. Dan karena Nabi sallallahu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang istihadha untuk apabila dia duduk, yaitu maksudnya ketika masa haidnya, dia jangan sholat sampai dia mandi. Dan begitu pula orang yang nifas semisalnya, wajib bagi mereka, bagi dia untuk mandi. Wasifatul ghusli minal haid wa nifasa kasifatul ghusli minal janaba illa anna ba'da ahli ilmi istahabba fi ghusli haid an taghtasila bisidr lianna dhalika abla fi nadafatiha wa tadhiriha. Dan sifat mandi dari haid dan nifas seperti sifat mandi junub. Hanya saja sebagian ahli ilmi menyatakan sunnah ketika mandi haid untuk dia mandi dengan memakai sidir. Sidir yaitu buah daun bidara, ya, tujuannya untuk wangi-wangian. Nah, karena yang demikian itu dengan memakai buah daun bidara akan lebih sempurna di dalam mandi dan pensucian dirinya dari haid dan nifas. Baik. Wa dzakara ba'dhu ulama aidan min mujibatil ghusl al maut. Dan sebagian ahli ilmi pula menyebutkan dari hal-hal yang wajib untuk mandi adalah mati. Wafat ketika orang mati. Mustadillin bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i allati yaghsilna ibnatahu. Yaghsilna thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalika in ra'aytumna dhalika. Wa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi rajul alladhi wa qissatuhu rahilatun wa qissatuhu rahilatuhu bi arafah wa muharram. Ighsiluhu bi ma'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi. فقال إن الموت موجب للغسل ولكن الوجوب هنا يتعلق بالحي لأن الميت انقطع تكليفه بموته ولكن على الأحياء يغسل موتاهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Berdalilkan dengan sabda Nabi SAW kepada wanita yang ingin memandikan anaknya, anak wanita beliau, kalian mandikan anakku tersebut, kalian mandikan anakku tersebut 3 kali atau 5 atau 5 kali atau 7 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang hal itu untuk lebih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang terjatuh dari kendaraannya ketika sedang wukuf di Arafah, meninggal, maka Rasul mengatakan mandikan dia dengan air dan bau bidara, dengan daun bidara, dan kafanilah dia pada pakaian yang dia meninggal dengannya. dengan dua pakaian. Maka para ulama mengatakan bahwasanya dengan dalil, dua dalil tersebut menunjukkan bahwasanya kematian mewajibkan untuk mandi. Akan tetapi kewajiban untuk mandi ini berkaitan bagi orang yang hidup, bagi orang yang hidup, bukan bagi orang yang mati. Karena orang yang sudah mati sudah terputus, sudah tidak terbebani lagi beban syariat, sudah tidak terbebani lagi beban syariat dengan kematiannya. Akan tetapi yang wajib adalah bagi orang yang masih hidup untuk memandikan, untuk memandikan orang-orang yang telah wafat sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin-poin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah yang mewajibkan untuk mandi. Ada 4 poin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Wasuila Syekh rahimahullah, kita masuk ke dalam fatwa yang berikutnya. Hal yajib ala zawjaini al-ghusl ba'da al-jima' wa in lam yahsul inzalun? Apakah wajib bagi dua pasangan, yaitu suami dan istri, untuk mandi setelah berjima' walaupun tidak mengalami orgasme? Fajab rahimahullah, na'am yajib alaihima al-ghusl. Sawa'un anzala am lam yanzil. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Muttafaqun alayhi. Wa fil afdin li Muslim wa in lam yanzil. Wa hadha sharihun fi wujub al-ghusl hatta ma'a adam al-inzal, wa hadha yakhfa li kathir min an-nas, fal wajibu atnabbuhu bidzalik, atnabbuhu lidzalik. Naam, kata beliau, wajib bagi keduanya untuk mandi, sama saja orgasme atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, apabila dia duduk di antara 4 anggota badannya, kemudian dia bersemangat dengannya, maka wajib untuk mandi. Muttafaqun alaih. Walaupun dia, dalam riwayat Muslim, walaupun dia tidak mengalami orgasme. Maka hadis ini menunjukkan sangat jelas kewajiban untuk mandi walaupun dia tidak mengalami orgasme. Dan perkara ini tersamarkan kebanyakan manusia. Maka wajib untuk memperhatikan perkara ini, wajib untuk memperhatikan perkara ini. Baik, saya kira ini perkara yang mafhum insyaallah. Kemudian kita masuk kepada fatwa yang berikutnya. Wasuila Syekh Muhammad sallallahu taimin, hal yajib al-ghuslu bil muda'aba au at-taqbil? Naam, wajib baginya untuk mandi dengan sekedar memasukkan, dengan sekedar memasukkan saja, walaupun sedikit yang dimasukkan. Nah, walaupun sedikit dimasukkan. Ini perkataan Syekh ini saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, sekedar memasukkan dan mengeluarkan sudah terdapat padanya hukum 400 hukum. Memasukkan, maaf ini, memasukkan kepala itu ke kemaluan wanita itu sudah ada hukum 400. Makanya perkara ini perkara yang tidak main-main dalam hukum Islam. Nah, begitu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Maka hal ini wajib bagi kita untuk memperhatikannya dan menjaga diri kita dan keturunan kita dari perkara yang satu ini. Baik, walaupun sedikit, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, apabila dia duduk di antara 4 anggota tubuhnya, kemudian dia bersemangat dengannya, maka wajib baginya mandi walaupun tidak orgasme. Dan hadis idza taqal fitanan, apabila berjumpa dua kemaluan, lelaki maupun suami dan istri, maka wajib untuk mandi. Wa kadza alaihi al-ghusl law kana biyan law lubur dakhil rahim li ghusl al-nas wa nizal ghaliban wa inna yakfi al-wudu Idza kana hunaka mujarradu lamsin bidun ilaj. Baik. Dan demikian pula wajib baginya mandi kalau seandainya baginya ada lolam dakhil rahim. Apa namanya kalau kita namakan ini? Yaitu di dalam lolam seperti pil untuk bisa masuk. Nah, dan keumumannya hal tersebut. Dan hanyalah cukup man cukup berwudu, yaitu cukup baginya keduanya berwudu apabila sekedar lames. Lames itu bercumbu tanpa memasukkan. Jika sekedar bercumbu tanpa memasukkan, maka cukup berwudu saja. Cukup berwudu. Namun tidak wajib mandi. Baik. Kita baca fatwa terakhir insyaallah untuk pertemuan kita kali ini. Wa su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya kira fatwa ini jawabannya insyaallah paham ya. Wa su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin an ar-rajul yajlisu baina syu'abi al-arba wa yamussu al-khitan al-khitan wa yamussu al-khitanu al-khitana min ghairi mujawazatin thumma yanzilu kharij al-fard fa al 'alayhi ma ghuslun. Hari ini fatwanya Masya Allah. Fatwa-fatwa yang berkaitan tentang jima. Ditanyakan pada Syekh Rahimahullah tentang seorang lelaki yang duduk di antara empat anggota tubuh istrinya. Dia menyentuhkan, maaf ini ya, kita membaca sesuai dohir saja, yaitu dia menyentuhkan kemaluannya di kemaluan istrinya tanpa memasukkan, sekedar di permukaannya saja, sekedar sentuh-sentuh saja, senggol-senggol. Kemudian suaminya ini orgasme di luar, maaf, di luar kemaluannya. Maka apakah wajib bagi keduanya, suaminya dan istrinya, untuk mandi? Fajar rahmatullahi alaihi الرجل عليه الغسل لأنه أنزل وأما المرأة فليس عليه غسل لأنه من شرط وجوب الغسل العلاج ومن المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحبشة إلا بعد أن تلج الحشفة ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يغيب الحشفة وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. Yang wajib mandi suaminya. Adapun karena dia mengalami orgasme. Adapun wanita tidak wajib baginya mandi. Tidak wajib baginya mandi. Karena di antara syarat wajibnya mandi adalah masuk. Dan sudah perkara yang maklum, kata Syekh Al-Khitan. Nah, sudah perkara yang maklum namanya khitan. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan sunat. Yaitu terjadi di atas kepala itu. Namanya khitan adalah di atas kepala. Dan apa yang di sekitarnya, yang berada di sekitar, maaf, kemaluan lelaki. Maka apabila demikian, maka tidak boleh bagi lelaki untuk menyentuhkan tempatnya, kemaluannya tersebut di tempat khitannya wanita. Kecuali tidaklah seseorang lelaki menyentuhkan, maaf ini, di kemaluan wanita kecuali akan masuk itu. Beginilah afan ini ya. Oleh karena itu kami mensyaratkan wajibnya mandi ketika berjima adalah dengan hilangnya ayyaribul hasabatu, hilangnya kepala itu. Maaf ini. Dan telah tersebutkan di sebagian riwayat hadis Abdullah bin Amr bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua khitan berjumpa wa tawaratal hasabatu, dan maaf lagi, kepala kemaluan tersebut tenggelam, maka wajib mandi. Maka wajib mandi. Saya kira cukup sampai di sini, karena fatwa yang berikutnya panjang ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup demikian, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di fatwa yang berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.